Roma paus 3. Yening kadiasa punike ring pelengan cenke bangsa Yahudine luihan ring bangsa saneboyo Yahudi. Tur napike pikenohipun mesunat punike. Sujatinipun akeh pisan tur ring seluwiring paindikan. Kapengarep pisan ipun kapisare ngagem sabdan ide Sanghyang Widiwasa. Di pradene wenten ring pantaran anak Yahudine sane nenten setia, punapike melantaran punike ide Sanghyang Widiwasa nenten setia. Sampun janten nenten kadiasa punike. Ide Sanghyang Widiwasa tansah setia wacana, yadiastu manusane makesami bobab, sekadi sane sinurat ring cakepan sucine. Rikalo pelungguh iratu mawacana, pelungguh iratu kesinahang merago patut, durikalo pelungguh iratu ketepasin, iratu presido menang. Nanging sapunapike yening pemargin iragane sanetan patut, presido muktiang keadilan ide Sanghyang Widiwasa. Napike sane patut baosang irage, punapike ide Sanghyang Widiwasa tan adil, yening ide nyisipang irage, tiang mebaos puniki secara kemanusan. Sampun janten nenten kadiasa punike. Yening ide Sanghyang Widiwasa nenten merage adil, sapunapi jagi antuk ide nepasin jagate. Yening tiang ngeluihang ide Sanghyang Widiwasa mesrane kelinyokan tiange, sane ngawinang kesetian idane sayan sinah, napi awinanipun tiang ketepasin sekadi anake sane medose. Napi awinan irage nenten mebaos kadiasa puniki, margije irage ngelakonin sane tan patut, mangde paindikane sane becik sayan sinah. Sujatine mekudang-kudang anak sampun ngenistayang lan misunayang tiang, saha maosang mungwing tiang sane sampun mebaos kadiasa punike. Anake sane mebaos kadiasa punike, pacang nampi pesisip sekadi patutipun. Sapunapike sujatinipun, punapike kewentenan irage anak Yahudi, becikan ring anak sane boyo Yahudi, sampun janten nenten. Ring ajeng sampun uningang tiang, mungguing anak Yahudi, miwah anak sane boyo Yahudi, makesami pateh wenten ring sor kewisesan dosane. Sekadi sane sinurat ring cakepan sucine, tusing ada anak ane patut, tusing ada anak ane ngresep, tur tusing ada anak ane ngulati ide Sanghyang Widiwasa. Mekejang anake pada nilas ide Sanghyang Widiwasa, mekejang ia pada kesasar, tusing ada ane melaksano ayu, angan adiriko tusing ada. Kekolongane satmake buko bang-bang bangkene ane meleleh, layahne setato ngelelunyuh, bibihne mesuang raos ane mupas, bungutne bak misi temah pisu. Yo pada engal nyengkalen tur memati-mati, asing-asing ane entasine dadi uok tur usak. Yo pada tusing nawang unuk medame, tur iyo pada tusing ngelah rasa takut teken ide Sanghyang Widiwasa. Sane mangken irago uning, mungguing seluwiring sane menggah ring pidabdab torate punike, ketua kang pebuat anake sane urip sesoring reh-rehan pidabdab torate punike, mangde melantaran punike, anake tanyidayang malih ngucap, tur sekuup jagate raris wenten ringsor tetepasan ide Sanghyang Widiwasa. Santukan tan wenten anak sane preside kedameyang pemantu ke ring ide Sanghyang Widiwasa, melarapan ipun ngelakonin pituduh pidabdab torate punike, sawetning melantaran pidabdab torate punike, anake wantah uning mungguing ipun sampun medose. Nanging sane mangkin, pidab-dab ide sangyang widiwase, nameyang imanuse pemantu kering ragan idane sampun kesinahang, tur indeke punike kemargiang, boyeje melantaran pidab-dab torat. Pidab-dab torat miwah cakepan para nabine sampun nyaksiang indeke puniki. Ide sangyang widiwase nameyang imanuse pemantu kering ragan idane, melantaran kepercayaan nyane ring ide yang Yesus Kristus. Ide sangyang widiwase ngelaksanayang paindikan puniki, pebuat sekancan anake sane percaya ring ide sang Kristus, santukan makesami tan wenten binanipun, jadmane makesami sampun medose, tur sampun doh palas saking ayun ide sang yang widiwase saneng rahayuang. Nanging melantaran sih pesuecian idane, ipun sareng sami sampun kedameyang pemantu kering ragan idane, melantaran ide sang Kristus Yesus sane sampun mebasang ipun. Ide sang yang widiwase sampun nyerahang ide sang Kristus Yesus, mangne melantaran sedan idane, ide dados jalaran dosan manusane kampurayang, melantaran ipun percaya ring ide. Ide sang yang widiwase nyerahang ide sang Kristus, buat nyinahang keadilan idane. Saninguni, ide sang yang widiwase sampun sabar, tur manggayang dosan manusane. Nanging sane mangkin, ring masane puniki, ide nyisipang dosan manusane, buat nyinahang keadilan idane. Melantaran puniki, ide sang yang widiwase nyinahang, mungguing ide merage adil, semalihe ide nameyang sekancan anake, pemantu ke ring anggan idane, melantaran percaya ring ide yang Yesus. Yening kadiasa punike, wenten ke sane patut ngawinang irage merasa bunga, sampun sinah tan wenten. Napi awinan tan wenten, nenten ke irage nyidayang bunga ring manah, melantaran irage setinut ring pidab-dab torate, sampun janten nenten meresidayang. Nanging wantah melantaran irage percaya ring ide sang Kristus. Cutetipun, manusane kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwase, wantah melantaran ipun percaya ring ide sang Kristus, boye melantaran ngelaksanayang paindikan sane setinut ring pituduh pidab-dab torate. Punapi ke ide sang yang widiwase punike wantah dados widin anak Yahudi ke wanten? Boyo ke ide taler dados widin anak sane boyo Yahudi? Sampun janten kadi asa punike. Ide sang yang widiwase merage tunggal. Ide ledang nameyang anak Yahudi pemantu ke ring ragan idane, medasar antuk kepercayaan ipune ring ide sang Kristus, kadiasa punike taler, ide nameyang anak sane boyo Yahudi pemantu ke ring ragan idane, melantaran kepercayaan ipune ring ide sang Kristus. Yening kadiasa punike, punapike indike puniki mapi teges, irage ngutang pidab-dab torate punike, melantaran percaya ring ide sang Kristus, sampun sinah nenten kadiasa punike. Tungkalikanipun, irage ngemanggehang pidab-dab torate punike.